teman-teman sekalian. Eh, halo. Halo. Ini nama kamu siapa? Amanda. Amanda dari kuliah di mana? Di ISI. Kuliah di ISI jurusan? Tata Kelola Seni. Angkatan? 2017. Oh, baru kemarin ya? Iya, baru kemarin. Kalau asal mana Amanda? Jakarta. Amanda asal Jakarta. Kalau isu mengenai NJI ini tahu enggak? Tahu. Tahu seberapa, kayak gimana? Tahu mau? Aku sempat awal-awal tuh 2 harian nginep di Kulon Progo juga. Sempet, tapi kalau aku dulu aku taunya cuman kayak ya bandara mau dibangun, dan aku akhirnya lebih fokus ke arah kemanusiaannya, kayak trauma healing. Atau awalnya tahu dari mana? Awalnya tahu dari temanku, tapi waktu itu kan emang isunya lagi naik-naiknya. Terus pas waktu itu pengen ke Kulon Progo, terus dia bilang anak-anak perpustakaan jalan mau kesana bareng-bareng. Terus akhirnya aku sendirian kesana. Oh, berarti nggak harus pakai organisasi atau apa kan ya? Yang buat kenyia, buat Progo. Untuk Kulon Progo. Berarti kamu sendiri? Dulu sendiri, terus gabung sama anak perpus. Oh, seperti itu. Seperti itu. Langsung pinginmu gimana nih, orang-orang atau mahasiswa kalau misal mau jadi relawan ke Kulon Progo ini harus gimana? Siapin, ada persiapan? Siapin hati aja sih, Mas. Siapin hati. Harus ikhlas. Oh gitu. Ya maksudnya tujuannya apa, biar jelas kayak ya nggak apa sih sampai sana kayak buat ngeliat keadaan doang, gimana sih yang sebenarnya kejadian. Jadi nggak cuma tahu dari internet doang atau dari isu-isu dari mulut-mulut orang doang, jadi dia bisa langsung tahu yang jelas tuh gimana di sana, situasinya gimana. Tapi seenggaknya habis diskusi ini banyak yang ke Kulon Progo ya, harusnya ya. Semoga banyak. 1000 orang banyak, pasti banyak ya. Membawa nama kemanusiaan. Ya udah, itu doang sih. Gimana matiin? Udah ini ayatnya. Iya, ayatnya, Cok. Ayatnya. Oh iya, ayatnya. Alasan kamu pergi ke sana tuh apa gitu, kayak ada ketertarikan selain kemanusiaan lah, atau kemanusiaanmu itu modalnya apa sih? Oh, background-nya apa sih? Modal tuh Alkitab. dulu suka baca Alkitab, terus di situ pokoknya Tuhan Yesus tuh bersabda. Apa intinya kayak ya di Alkitab tuh bilang, ya nggak suka di Alkitab dong sih, aku percaya di semua Al-Quran pun juga gitu, kayak menjaga alam, menjaga apa yang udah Tuhan kasih, karena Tuhan udah menciptakan pohon, alam, sungai dan lain-lainnya, dan ya kita sebagai manusia cuma bisa menjaganya doang dan ikut melestarikannya. Masyo Mbak Manda. Masyo Mbak Manda, makasih ya Mbak Manda. Masuk Pak Eko, siap, terima kasih. Oke. Done.